Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Tadi kita baca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kalla la yunbadanna fil khutamah. La yunbadanna fil khutamah di sini, kalimat yang dikuatkan dengan tiga penguat, penegas, yaitu qasam, sumpah, yang muqaddar, takdirnya adalah wallahi, kemudian lam, menjawab qasam, layum batanna, dan lam taukid. Ya demi Allah, sungguh, sungguh, dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Saya melemparkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, dua-duanya. Harta yang dikumpulkannya, yang tidak keluarkan padanya haknya, dan orangnya, pemiliknya. Kata rahimahullah ta'ala, dari bahwasannya pemilik harta akan dilemparkan, seperti dalam surat At-Tur, yawma yuda'un ila nari jahannama da'a. Ini yusa'un. Mereka disungkurkan, didorong ke neraka jahannam. Wahuna yakul, dan di sini Allah berfirman dengan lafaz yumbad. Yutrah. Berhutamah, dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Apa itu hutamah? Wal hutamatu hiya alati tuhattimu syai'a ayatu fatituhu watukasiruhu. Ya, yakni yang meremukannya, menghancurkannya. Yakni yang menghancurkan, meremukkan sampai kecil-kecil. Ini fathata. Fama hiya, qala Allah ta'ala, wa ma adraka mal hutamah, wa hadihi as-sighah, bentuk kalimat seperti ini, lita'zim wa tafhim, untuk menunjukkan besarnya, agungnya sesuatu. Narullahil muqaddah, yaitu api Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, al-muqaddah yang dijalankan. Hada al-jawab, ini jawabannya. Apa itu utama? Ini ya narullah al-muqaddah. Wadafa Allah subhanahu wa ta'ala nafsi, Allah subhanahu wa ta'ala idafakan api ini kepada dirinya, ya nar, itu mudaf, tapi jadilah Allah mudaf ilaih. Kenapa demikian? Li'annahu yu'adzibu biha man yastahiqqul adab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa dengannya orang-orang yang pantas mendapatkan siksa. Sehingga, fahiyya unqubatu adlin, walaysat uqubata zulmin. Sehingga azab di jahannam, azab di neraka itu adalah azab yang adil, bukan azab siksa yang dengan kezaliman. Ay narun yuhrikullahu biha man yastahiqqu an yu'adzaba biha. Jadi itu adalah api yang Allah subhanahu wa ta'ala membakar dengannya orang-orang yang pantas untuk dibakar dengannya. Yang berhak, yang pantas dibakar dengannya. Idzan hiya naru adlin wa laysat nar dzulmin. Jika demikian berarti itulah api yang adil, maksudnya api yang disisa dengan itu karena dengan dasar keadilan, bukan dengan kezaliman. Lianal ihraqa binnar qad yakunu zulman wa qad yakunu adlan. Karena yang namanya membakar dengan api itu bisa jadi membakar dengan api dengan kezaliman, seperti ashabul hudud, perbuatan mereka kepada orang beriman. Wa qad yakunu adlan, bisa juga dengan penuh keadilan, seperti azab Allah di neraka jahannam kepada orang-orang pantas mendapatkan iya, adab di neraka. Fatadhibul kafirin finnar la syakka annahu adlun. Maka siksa yang didapat orang kafir di neraka tidak dilakukan lagi, itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiksa mereka karena merekalah orang-orang yang pantas disiksa dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka, kekafiran mereka, kemaksiatan mereka. Wa annahu yufna bihi ala rabbina azza wa jal. Maka ini pun merupakan sanjungan bagi Allah Rabbul Azza wa Jal, haitsu amala haula'i bimustahiqun, karena Allah Subhanahu wa taala perlakukan mereka dengan apa yang pantas mereka dapatkan. Yang pantas mereka dapatkan adalah siksa karena perbuatan mereka di dunia, kekafiran mereka, kesyirikan mereka, kemaksiatan mereka. Mereka yang pantas bagi mereka adalah siksa dan neraka. Qala wa ta'ammal, perhatikanlah kaulahu al-khutamah. Khutamah, yang pertama dhammah, ha-nya khutamah, ta-nya fathah, mim-nya fathah, khutamah. Ma'a fi'li hadzal fa'il, iya, bersama dengan perbuatan pelaku yang disiksa ini, yaitu humazah. Humazah juga dengan ha-nya dhammah, mim-nya fathah, zai-nya fathah, humazah. Lumazah juga sama. Lumazah, lamnya dhammah. Artinya, wazan. Khutamah dengan wazan, humazah dan lumazah sama. Khutamah, humazah, lumazah. Ala wazdin wahid, dengan satu bentuk wazan yang sama. Liyakunal jaza'u mutabiqan lil amali. Hatta fil lafaz. Agar balasan yang mereka dapat itu nanti sesuai dengan amal mereka. Sehingga dalam lafaz pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan sama. Khutama sama bentuk katanya dengan tuma humazah dan tumazah. Qala narullah al-muqaddah ay al-musajjarah al-mus'arah, ya, yang dinyalakan. Allati tattali 'ala al-afidah. Al-afidah ini jamu fuad. Jama' dari fuad wa huwa al-qalbu. Wa ma'na annaha tasiru ila al-qurub wa la billah. Ini api neraka ini nyalanya, sambarannya sampai ke kalbu. Min syiddati haratiha. Karena sangat dahsyatnya panas neraka sehingga sampai ke dalam tubuh, sampai ke kalbu. Ma'na al-qurub maknunatun fi sudur. Padahal qalb ini adalah satu anggota tubuh yang tersembunyi dalam dada. Wa bainaha wa bainal jildi adh-dhahir ma bainan tabaqat, antara kalbu iya dengan kulit yang nampak di luar di dada itu ada beberapa lagi tabaqat, beberapa lagi lapisan-lapisan yang menghalangi dia dengan kalb, dengan kalbu. Lakin ma dzalik tasilu hadin nar ila afidah. Namun walaupun antara kulit luar dada dengan kalbu itu ada beberapa lapisan lagi, tetap saking dahsyatnya panas api neraka itu sampai menyambar, ya, mengenai kalbu-kalbu mereka. Wallahualam. Ya Allah, ma'adam. Insyaallah kita mulai lagi Sabtu, ya, insyaallah. Sabtu yang hari Syawal tanggal 3 kita mulai pada sebulan lagi, insyaallah.